mendatangi istri-istrinya selama satu bulan. Lalu Zuhri mengatakan, Urwah menceritakan kepadaku dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah mengatakan ketika sudah lewat 29 malam, lalu ketika telah lewat 29 malam, aku menghitungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Aisyah mengatakan beliau memulai dengan hariku. Lalu aku mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersumpah untuk tidak masuk mendatangi kami selama satu bulan. Dan sesungguhnya engkau masuk pada 29 hari. Aku menghitungnya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya bulan itu 29 hari." Hadis yang kedua dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya selama satu bulan. Lalu keluarlah kepada kami beliau pada 29 hari. Lalu kami mengatakan, hanya saja hari ini adalah 29 hari ke 29 hari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bulan itu adalah, kata beliau, wasaffaqa biyadayhi thalath marrat. Lalu Nabi memukulkan tangannya 3 kali dan yang terakhir beliau tahan 1 di antara jari jemarinya. Berarti dia mengatakan 1, 2, yang ketiganya adalah dia tahan 1 jari jemarinya. Yaitu menunjukkan akan 29 hari. Hadis yang ketiga masih dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya 1 bulan. Lalu beliau mendatangi kami pada pagi 29. Lalu sebagian dari orang mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pagi ini adalah 29. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya bulan itu adalah 29. Thumma tabbaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadayhi thalathan. Lalu Nabi menggabungkan tangannya ya 3 kali, 2 kalinya dengan seluruh jari jemarinya dan yang ketiga hanya dengan 9 jari jemari. Kemudian hadis berikutnya 2519, haddatsani Harun ibn Abdullah qala haddatsana Hajjaj ibn Muhammad qala qala ibn Jurayj akhbarani Yahya ibn Abdullah ibn Muhammad bin Safi bin Saifi أن إكرمة ابن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا رسول يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما ولحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن جريج بهذا الإسناد مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالث إصبعا وحدثني قاسم ابن زكريا قال حدثنا حسين ابن علي قال عن زائدة an Ismail an Muhammad bin Sa'ad an abihi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyhar hakadha wa hakadha wa hakadha ashran wa ashran wa tis'an marratan wa haddatsanihi Muhammad bin Abdullah ibn Quhzada Quhzada qala haddatsana Ali bin Hasan bin Syaqiq wa Salamah bin Sulaiman qala akhbarana Abdullah يعني ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما. Kembali lagi dengan sanadnya pada hadis yang keempat, dengan sanadnya kepada Ummi Salamata, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak masuk ke istri-istrinya atau ke sebagian istrinya satu bulan ketika telah lewat 29 hari lalu beliau mendatangi istrinya pagi atau mendatangi sore, lalu ada yang mengatakan kepada beliau, Rasulullah, wahai Nabi Allah, engkau telah bersumpah untuk tidak masuk kepada kami satu bulan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya bulan itu adalah 29 hari. Kemudian hadis yang ketiga dari Sa'id bin Abi Waqqas, maksudnya dia mengatakan, darab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi 'alal ukhra, Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangannya kepada yang lain, yakni mengumpulkan begini. Lalu beliau mengatakan, asyhar hakadha wa hakadha, bulan itu begini dan begini. Tsumma naqasa fi tsalitsati isba'an, pada yang ketiganya beliau kurangi satu jari. Kemudian hadis masih dari Sa'id bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan asyhar hakadha wa hakadha wa hakadha ashran wa ashran wa tis'an marratan, yaitu bulan itu begini, begini dan begini, yakni 10 dan 10 dan 9. Imam Nawawi dia mengatakan qauluhu fi halfi fi halfihi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sumpahnya, an la yadkhul ala azwajihi shahran thumma dakhala lamma madat 29 laylah thumma qala shahru 29, yaitu dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, istri-istrinya satu bulan. Kemudian beliau mendatangi ketika telah lewat 29 malam. Lantas beliau mengatakan bulan itu adalah 29. Dalam riwayat yang lain, kharaja ilaina fi 29 faqulna lahu innamal yawmu 29. Pada riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi datang mendatangi kami pada 29, lalu kami mengatakan bahwasanya sekarang ini adalah 29 hari 29. Dan riwayat yang lain, faqarja ilaina subaha 29, Nabi mendatang kepada kami pada pagi 29, lalu beliau mengatakan inna syahra yakunu 29, bahwasanya bulan itu 29. Dan riwayat yang lain, falamma madha 29 yauman ghada alaihim awraha, ketika telah lewat 29 hari lalu Nabi mendatangi mereka pagi atau sore. Qala al-qadi rahimallahu ta'ala qadi Iyad, dia mengatakan ma'nahu kulluhu ba'da tamami 29 yauma, makna hadis ini semua yakni menunjukkan kepada kita bahwa setelah sempurnanya 29 hari. Mungkin ada yang membayangkan bahwa dia datang pada hari ke-29. Tapi maksudnya bahwasanya Nabi datang setelah sempurna 29. Berarti Nabi datang pada pagi ke-30. Ya, ini betul-betul sudah habis, sudah lewat 29 hari. Yadulu alaihi riwayatan falamma madha 29 yawma, hal ini ditunjukkan oleh riwayat yang mengatakan bahwa setelah lewat 29 hari, berarti pagi hari atau sore harinya Nabi datang itu adalah pada hari yang ke-30, bukan hari yang ke-29, karena bilangan hari itu sebagaimana disebutkan adalah 29 hari. Qawlu sabaha tis'in wa ishrin, perkataan pagi 29, ay sabahi lailatil lati ba'da tis'in wa ishrina yauman, maksudnya adalah pagi dari malam setelah 29 hari. Wahia sabihatu thalathin, dia adalah subuhnya, yaitu subuhnya 30. Wa ma'na syahr 29, makna dari bulan itu 29 hari, annahu qad yakunu 29 kama sarraha bihi fi ba'd hadhihi riwayat, wallahu alam. Maksudnya terkadang bulan itu adalah 29 hari, sebagaimana yang dinyatakan dengan angka ini pada sebagian riwayat yang sebelumnya telah kita pelajari, wallahu alam. Jadi maksudnya bahwa satu bulan itu tidaklah pasti 29, tapi dominannya 29, ya. Kemudian terkadang juga 30. Sebab dalam riwayat yang pernah kita pelajari bahwa Nabi memukulkan tangannya 3 kali tanpa dikurangi. Ya. Nabi memukulkan tangannya 3 kali tanpa dikurangi. Dalam riwayat yang lain dikurangi yang ketiganya dengan jempol di kanan atau jempol di kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan itu bersekitar 29 dan 30. Ya. Dominannya adalah 29. Namun di sini juga 29 sorenya, ya, bisa dilihat bulan. Kalau seandainya bulannya tidak kelihatan, maka berarti besoknya adalah 30. Nah, terutama untuk masuk ke dalam bulan Ramadan dan keluar di bulan Ramadan, itu lebih ditekankan cara memastikannya untuk masuk ke dalam bulan Ramadan atau keluar bulan Ramadan dengan melihat hilal. Sehingga kalau ketika dikatakan 29, berarti pada 29 sorenya atau malam berikutnya dilihatlah hilal, ya, dilihatlah hilal untuk memastikan. Biasanya kalau himbauan oleh raja di Arab Saudi itu mulai dihimbau masyarakatnya untuk melihat hilal pada sore 28, sore 28. Kenapa? Dikhawatirkan, ya, masuknya bulan Syaban itu terlambat atau cepat, ya, terlambat atau cepat. Maka di situ ada kemungkinan, ya. Taib, bab berikutnya, babun bayanu anna likulli baladin ru'yatuhum wa annahum idza ra'ul hilal bi baladin la yathbutu hukmuhu lima ba'uda anhum. Bab penjelasan bahwa setiap negeri memiliki penglihatan tersendiri, bahwasanya apabila mereka melihat hilal di satu negeri, maka hukumnya tidak berlaku bagi negeri yang jauh dari mereka. Wa annahum idza ra'ul hilal, bahwasanya mereka apabila melihat hilal, bi baladin di satu negeri la yathbutu hukmu lima ba'uda anhum. Ya, hukumnya tidak berlaku bagi negeri yang jauh dari mereka. Jadi masing-masing ya adalah penglihatan sendiri. Baik, kita lihat hadisnya. Hadis 2523. Haddatsana Yahya ibn Yahya wa Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujr qala Yahya ibn Yahya akhbarana wa qala al-akharun haddatsana Isma'il wa huwa ibn Ja'far an Muhammad wa huwa ibn Abi Harmalah an Quraib anna Umm al-Fadl bint al-Harith ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Qal faqadimtu syam faqadaitu hajataha wastuhilla alayya ramadhan wa ana bisyam faraitu al-hilala laylatal jum'ah thumma qadimtu al-madinata fi akhir al-shahr fasa'alani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma thumma dhakara al-hilala faqala mata ra'aytum al-hilal faqultu ra'aynahu laylatal jum'ah faqala anta ra'aytahu faqultu na'am wa ra'ahu an-nas fasamu wa sama Muawiyah faqala lakinna ra'aynahu laylatal sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu faqultu awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi faqala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shakka Yahya ibn Yahya fi naktafi aw taktafi. Dengan sanadnya kepada Quraib bahwasanya Ummul Fadl bin Harith mengutus Quraib ke Muawiyah di Syam, dari Madinah ke Syam, ke Muawiyah di ke Damaskus. Qal, lalu Quraib mengatakan faqadimtu Syam, aku mendatangi negeri Syam. Faqadaitu hajataha, aku selesaikan kebutuhannya, keperluan dari Ummu Fadl. Wastuhilla alayya ramadhanu wa ana bisyam, maka datanglah awal Ramadan sementara aku di bulan di negeri Syam. Ya, masuklah Ramadan, dia masih di Syam. Faraitul hilal lailatal jum'ah, aku melihat hilal di malam Jumat, berarti sore Kamis malam Jumat, itu yang dia lihat. Thumma qadimtu al-madinata fi akhir syahr, setelah itu aku kembali ke Madinah di akhir bulan. Ya, di akhir bulan Ramadan dia datang ke Madinah. Fasalani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku atau menanyakanku. Thumma dzakara al-hilal, kemudian dia sebutkan hilal. Faqal, lalu Ibn Abbas mengatakan mata ra'aitumul hilal, kapan kalian telah melihat hilal? Faqultu, lalu aku mengatakan ra'ainahu lailatul jumah, kami lihat hilal itu pada malam Jumat, ya, pada malam Jumat. Faqala anta raitahu. Lalu Ibn Abbas memastikan, apakah engkau melihatnya? Yani engkau melihat itu berita aja nih. Faqultu na'am. Lalu aku katakan iya. Wa ra'ahun nas. Masyarakat juga ikut lihat. Saya lihat, orang-orang juga lihat. Ya. Wasamu wasama Muawiyah. Lalu mereka puasa, Muawiyah juga pada saat itu beliau khalifah. Ya, Muawiyah juga puasa. Faqal. Lalu Ibn Abbas mengatakan, "Lakinna ra'ainahu lailatul sabt." Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Berarti penglihatan mana yang dahulu? Di Syam dulu. Ya, malam Jumat. Di Madinah malam Sabtu. Kalau kita lihat garis lintang alas, garis bujurnya mirip. Garis lintangnya aja yang berbeda. Satu utara ya, lalu satu bagian selatan bagi yang di atas. Ya. Kemudian kalau bujurnya hampir mirip. Ya, tidak terlalu jauh. Tidak seperti Indonesia dengan Saudi. Ya, bujurnya sudah berbeda. Baik. Apa kata Ibn Abbas? Akan tapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Maka kita tetap berpuasa. Fala nazalu nasum. Kita tetap berpuasa. Hatta nukmila thalathin. Sampai kita melsempurnakan bilangan 30 au narahu, atau kita melihat hilal. Baik, kalau seandainya lengkap 30 puasanya orang Madinah, berapa puasanya Quraib? Berapa hari puasanya Quraib? 31. Ya. Kita tetap puasa sampai 30 atau kita melihat hilal. Fakultu, lalu aku katakan, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Aku tanyakan, kata Quraib, tidakkah engkau mencukupi atau merasa cukup dengan penglihatan Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Yani tidakkah hitungan yang dari atas atau penglihatan di atas di Syam itu juga berlaku di sini? Ya. Lalu Ibn Abbas mengatakan, "La, tidak. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami." Ya. Imam An-Nawawi dia mengatakan, ya. Fihi hadits Quraib 'an Ibn Abbas. Ini terdapat hadis Quraib dari Ibn Abbas. Wa huwa zahirud dilalah litarjamah. Ya, hadis ini sangat jelas ya akan sinkron dengan judul bab. Was sahih 'inda ashabina, ya, yang sahih menurut mazhab Asy-Syafi'i. Anna ar-ru'yata la ta'ammun nas. Bahwasanya penglihatan tadi tidak berlaku untuk semua manusia. Ini menurut Syafi'iyah. Bal takhtassu biman qaruba 'an masa 'ala masafatin la taqsur fiha shalah. Malahan penglihatan itu khusus bagi orang yang dekat, ya, yang mana lebih dekat dari jarak yang tidak dipendekkan sholat. Jadi safar, ada safar pendek, ada safar panjang. Ada safar yang tidak safar itu artinya adalah keluar dari negeri. Keluar dari kampung, itu namanya safar. Ada safar yang diqasar sholat, ada safar yang tidak diqasar sholat. Ya, safar yang diqasar sholat itu adalah safar yang panjang. Terjadi perbedaan pandang ulama berapa batasnya. Ya, nah, safar yang diqasar sholat itu adalah safar yang boleh membatalkan puasa. Berarti jaraknya panjang. Adapun safar pendek, dia keluar dari negeri dia, tapi dia tidak terlalu jauh, maka sholatnya tidak diqasar. Nah, penglihatan atau ru'yatul hilal tadi berlaku dari negeri itu dan negeri yang dekat dengannya yang tidak melebihi dari safar yang tidak mengqasarkan sholat. Safar yang tidak mengqasarkan sholat berarti negeri-negeri yang berada di sekitarnya. Maka penglihatan ini dan negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Wa qila in ittafaqa al-matla' lazimahum. Kalau seandainya ada yang mengatakan, kalau seandainya sama matla' terbitnya bulan itu, ya, tempat terbitnya bulan itu sama dari satu negeri dengan negeri yang lain, maka berarti penglihatan satu negeri meliputi penglihatan negeri yang lain yang satu matla'nya, tempat terbitnya. Wa qila in ittafaqa al-iqlim wa illa fala. Ada lagi mengatakan kalau seandainya satu iklimnya, ya, satu daerahnya, maka berlaku juga, kalau tidak, tidak berlaku. Wa qala ba'du ashabina, sebagian dari madhab Syafi'iyah, ta'ummu ar-ra'yatu fi mawdhi' jami'i ahli al-ard. Berlaku penglihatan yang satu berlaku untuk seluruh tempat di permukaan bumi ini. Wa 'ala hadha naqul, maka berdasarkan ini kita mengatakan innama lam ya'mal Ibnu Abbas bi khabar Quraib li'annahu shahadatun fala tathbutu bi wahidin lakin zahir hadithu annahu lam yaridhu ila hadha wa innama raddahu li'anna ar-ru'yata lam yathbut hukmuha fi haqq al-'abid fi haqq al-ba'id. Ada lagi mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas tidak memberlakukan perkataan Quraib karena ini adalah kesaksian satu orang. Akan tetapi zahir dari hadis yang di atas, ya, tidak disebutkan untuk hal yang demikian. Ya. Malahan itu adalah membantahnya. Hanya saja penglihatan itu tidaklah berlaku hukumnya bagi orang yang jauh antara Damaskus atau Syam dengan Madinah, cukup jauh perjalanan hampir satu bulan, ya, perjalanan hampir satu bulan, sangat jauh sekali. Nah, walhasil, ya, bahwa dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah ru'yatul hilal. Apakah ta'addud al-matali' atau ittafaq al-aw wahdat al-matali'? Apakah berjumlah yang banyak penglihatannya atau satu saja? Ya, di antara dari pendapat ulama, yakni apabila sebuah tempat otoritas atau negeri, otoritas negerinya satu, maka berlakulah satu penglihatan untuk seluruhnya. Ini satu pendapat. Walaupun kalau yang dalam riwayat ini, pada zaman itu ada zamannya Muawiyah, otoritasnya cuma satu, ya, karena semuanya pada saat itu negeri itu di bawah kekuasaan Muawiyah karena dia waktu itu khalifah. Nah, ada di antara ulama mengatakan Kalau otoritasnya satu, maka berlaku untuk semuanya. Misalkan negeri Indonesia ini yang panjang, yang sangat panjang dan luas, maka penglihatan di Sabang berlaku untuk Merauke, penglihatan di Merauke berlaku untuk Sabang. Maka kalau kita lihat, ya, biasanya terjadinya sidang ru'yah di Jakarta, di pusat, itu jam 7 biasanya. Kenapa? Karena menunggu hasil ru'yah di barat. Ya, hasil ru'yah di barat. Dan ini yang lebih kuat, wallahu alam, dari pendapat dari ulama. Adapun di antara ulama juga ada mengatakan bahwa ru'yatul hilal itu hanya cukup satu di seluruh dunia, ya, sebagaimana disebutkan tadi. Dimanapun terlihat, di Arab Saudi kelihatan, maka semuanya berlaku. Ya. Kalau di zaman dahulu, ya, bagaimana bisa menyamakan penglihatan di Saudi bisa diketahui di sini pada waktu yang berdekatan? Tidak bisa. Informasi. Kalau sekarang memang bisa dilihat, ya, bisa diketahui pada waktu itu juga. Dan tapi kalau kita lihat, wallahu alam, yang berlaku bagi kita sekarang itu adalah setiap negeri yang di bawah otoritasnya yang satu, maka dia memiliki penglihatan yang tersendiri, tidak berlaku dengan yang lain. Ditambah lagi dengan dalil as-sawmu yawma yasumun, al-fitru yawma yiftirun, wal adha yawma yudhahun. Yani berbuka itu, berpuasa itu ketika semuanya berpuasa. Yang berbuka itu, yani Idul Fitri, ketika semuanya lebaran. Ya, yang berkorban semuanya berkorban. Nah, di sini kalau kita lihat adalah kebersamaan. Dan ini adalah tentu masuk pada otoritas dari pemerintah pada saat itu. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Coba kita lihat pertanyaan, kalau seandainya ada yang masuk pertanyaan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang anak yang sudah menikah tapi masih sering meminta kepada orang tua maupun kepada saudaranya karena kesulitan ekonomi? Jazakallahu khair atas ilmunya. Iya. Anak yang sudah menikah, kalau seandainya memang sulit ekonominya, ya, maka orang tuanya masih punya kewajiban untuk membiayainya. Karena orang yang mewarisi dari diwarisi satu sama lainnya saling memberikan kewajiban untuk nafkah. Wa 'alal warits mithlu dzalik. Yani atas orang yang mewariskan punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Walaupun dia sudah menikah dan dia belum bisa berdiri sendiri atau ekonominya susah, maka itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Dan orang yang mewarisi tidak boleh mendapatkan zakat satu sama lainnya. Ya, si ayah tidak bisa memberikan zakatnya kepada anaknya yang mewarisi. Dan si anak tidak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya karena orang tuanya mewarisi dia. Ya. Dan satu sama lainnya saling punya kewajiban untuk memberikan nafkah jika seandainya hal itu diperlukan, dan mereka tidak boleh diberikan zakat satu sama lainnya. Si anak tidak boleh memberikan zakatnya kepada ayahnya atau ibunya, dan begitu juga orang tua tidak boleh memberikan zakat kepada anaknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya punya saudara masih mengamalkan amalan bidah, sedangkan orang tadi masalah ilmu lebih pandai dari saya, tapi saya berusaha dakwah lewat radio karena rumahnya berdekatan. Jadi saya putar radio agar keras dengan harapan dia bisa ikut dengar. Ya, ini adalah salah satu cara untuk kita bisa berdakwah, atau juga dengan cara memberikan buku kalau seandainya dia mau membaca, atau dengan kita mungkin berbicara dengan baik atau mengajak dia datang pengajian, ya. Dan jangan lupa didoakan dia. Doakan dia supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya untuk mendapatkan hidayah sunnah. Wallahu a'lam. Saya Fatma dari Lubuk Alung mau bertanya, apa ada kewajiban zakat waktu jual tanah? Kalau ada, bila harga jual tanah 600 juta, berapakah zakatnya? Zakat itu memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama, nisabnya. Nisab zakat harta atau uang itu adalah nisab perak, 595 gram perak. Kalau kita rata-ratakan harganya 8.000 per gram, maka 4.760.000 sudah kena nisab. Berarti dia sudah menjadi harta wajib zakat. Akan tetapi baru wajib dikeluarkan apabila sudah berumur 1 tahun. Uang yang didapatkan 600 juta itu sudah pasti kena zakat. Ya. Nah, ini berumur 1 tahun. Boleh jadi uang itu dipakai. Nah, tersimpannya sampai 1 tahun dari harta ini berapa tersisa? Maka yang tersisa di akhir tahun, sebur umur harta ini berakhir 1 tahun, maka dikeluarkanlah 2.5%. Misalkan dipakai untuk keperluan-keperluan, ya, lalu di akhir tahun, ya, sisa misalkan 100 juta, ya sudah dikalikan 2.5%. Ya, tidak total dari pendapatan awal. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini pertanyaan dari jamaah Masjid Al-Hakim, dari akhwat. Maaf Buya, di luar tema. Tempat terbaik seorang wanita, tidak ada yang lebih baik bagi seorang wanita selain rumahnya, sekalipun ia sudah tua. Dan bagaimana dengan wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya dan mengharuskannya bekerja di luar rumah, Buya? Apakah sebelum menikah dan sesudah menikah wajib untuk belajar ilmu tentang pernikahan, hak-hak suami istri? Jadi bagaimana dengan seorang yang mengatakan takut mempelajari ilmu tentang pernikahan, takut tak bisa menjalankannya? Itu bagaimanakah, Buya? Sebab baik tempat wanita itu memang di rumahnya. Seorang wanita ketika dia belum berkeluarga, nafkahnya kewajiban dari orang tuanya, oleh bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, maka kewajiban dari saudaranya laki-laki. Tapi kalau setelah menikah, kewajiban nafkah itu diemban oleh suami, karena dia yang bertanggung jawab. Namun kalau seandainya kerja atau kondisi ekonomi yang mengharuskan dia bekerja, maka tentu dia harus bekerja. Dalam bekerja hendaklah dia menghindari hal-hal yang menyelisih syariat, seperti bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan, kemudian menjauhkan diri dari sumber-sumber harta yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang haram. Adapun berilmu tentang pernikahan, ya mau tak mau, ya kita harus tahu apa kewajiban yang harus kita lakukan, apa hak yang harus kita dapatkan. Kalau seandainya tidak takut, kalau seandainya tidak mampu menjalankan, ya, kalau seandainya itu menyebabkan dosa bagaimana? Kalau itu merupakan syarat dari sebuah ibadah bagaimana? Ya, sehingga selama ini kita melalaikan merupakan kewajiban seorang istri, misalkan seorang perempuan, dia tidak mau mempelajari apa kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Lah kalau seandainya tidak mau mempelajarinya, ternyata dia selalu tidak memenuhi ya kewajiban suaminya, maka dia bisa menjadi dosa. Ya, dia berdosa. Karena ini ada berhubungan dengan hak suami. Berbeda kalau seandainya dengan berhubungan dengan hak Allah, boleh jadi ya, ketidaktahuannya bisa dimaafkan. Akan tapi kalau berhubungan dengan hak orang lain, maka itu kembali kepada orang tersebut. Nah, malahan ketika kita berilmu, tahu kita hitam dan putihnya, jelas bagi kita, maka kita laksanakan. Yang tidak mampu kita laksanakan, kita minta keridhaan. Ya, kita harus minta keridhaan kepada yang bersangkutan. Ya. Nah, maka oleh karena itu kita harus berilmu. Berilmu. Suami istri hendaklah dia berilmu tentang pernikahan, baik sebelum menikah atau setelah menikah. Sehingga masing-masing hak itu bisa terpenuhi. Wallahu ta'ala alam. Izin pertanyaan, mohon nasihatnya Buya tentang demonstrasi terhadap pemimpin yang lagi marak pada saat ini. Iya, ini kita lihat, demonstrasi tidak ada dalam agama kita. Yang ada dalam agama kita adalah menasihati dengan cara rahasia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang ingin menasihati pemimpin atau penguasa, janganlah dia buka di hadapan orang lain, tapi ambillah tangannya dan nasihati kepadanya secara rahasia. Ketika kita sudah mendatangkan, sudah rahasia, enggak perlu lagi kita buka lagi kepada orang lain. Itu namanya fadhihah. Ya. Kalau kita dinasihati oleh orang depan orang lain, ya, ada satu orang dinasihati depan jamaah, gimana kira-kira rasanya kalau kita dinasihati di depan jamaah? Ya, pasti kita merasa malu, ya, dan itu tidak akan bisa. Orang yang kita nasihati terkadang tidak mau menerima karena dia dipermalukan. Tapi ketika dia dinasihati dengan cara yang baik, empat mata, dengan secara rahasia, maka itu adalah akan menjadi lebih didengar. Kalau seandainya kita lihat sekarang ini, ya, fenomena yang sekarang ini, adanya penolakan terhadap undang-undang, ya, yang cipta karya itu. Sekarang kalau kita lihat, dewan-dewan DPRD-DPRD sudah membuat surat kepada presiden bahwasanya keberatan mereka untuk menerima itu. Gubernur khususnya di Sumatera Barat sudah mengirimkan surat kepada presiden untuk hal itu, ya, untuk meninjau ulang. Lalu sekarang untuk apa lagi kita demo? Toh bukankah kita itu pergi ke sana pengen suara kita didengar? Dan ini sudah dilakukan. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dalam hal-hal yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat orang berkumpul, apa kata Nabi? Iyyakum wa iyyakum wal julusa fit turuqat. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Nabi melarang ya untuk duduk-duduk di jalan. Karena ini akan menyusahkan orang. Coba kita lihat beberapa hari aja. Ya, semua jalan macet. Orang punya keperluan penting terhalang. Berapa zalimnya kita. Ya, gara-gara ini juga sholat terlalaikan. Hak kepada Allah terlalaikan. Ya. Nah, lalu sahabat qalu, malana malana budun limin majalisina nathadatsu fiha. Ya Rasulullah, tidak ada tempat bagi kami untuk duduk untuk kami berbicara. Qal fa in abaitum illa al majlis, kalau seandainya kalian enggan kecuali harus majlis itu, fa'tu at-tariqa haqqahu, berikanlah jalan itu haknya. Apa haknya jalan? Ya, yang pertama al-ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan orang kadang-kadang duduk di tepi jalan, apa apa tujuannya? Cuci mata. Ini salah. Ghaddul basar, harus menunduk pandangan, bukan cuci mata. Ya, mejeng di tepi jalan untuk melihat-lihat. Yang kedua, kaful adza, tidak menyakiti, tidak mengganggu. Ya, anak-anak muda mungkin duduk-duduk tepi jalan, bawa motornya, ya, udah jelas posisi jalan akan sempit. Lalu bagaimana dengan demo? Ada orang yang karena jalan ditutup, akhirnya ya ambulan tidak bisa lewat, boleh jadi orang sakit itu bisa mati karena butuh pertolongan. Berapa zalimnya kita ya. Yang akan kita sampaikan adalah bentuk protes kita, tidak setuju, dan itu sudah terwakili ya. Lalu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, harus kita menegakkan ma'ruf nahi munkar. Yang terjadi di situ adalah kemungkaran, menyakiti orang, menyakiti tetangga, ya, kita menyusahkan, ya, menyusahkan pihak kepolisian, ya, tetangga-tetangga ada yang, kemudian fasilitas umum kita rusak, maka ini adalah hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Walaupun secara konstitusi dibolehkan demo, saya pernah bertanya langsung dengan Syekh Ibrahim Ruhaili. Di waktu itu kita bermajlis di Solo, di waktu makan malam, kita tanyakan tentang demonstrasi. Beliau mengatakan haram. Ya haram. Lalu kami sampaikan, Syekh, konstitusi kami membolehkan. Undang-undang kita membolehkan demonstrasi. Haknya setiap manusia, haknya setiap warga untuk mengungkapkan pendapat. Lalu Syekh mengatakan, demo itu haram karena alasannya bla bla bla bla. Alasannya yang saya sebutkan tadi. Nabi melarang ya, duduk-duduk atau mengganggu di jalan-jalan. Lalu kata Syekh, kalau seandainya pemerintah membolehkan yang diharamkan oleh Nabi, apakah kalian lakukan? Ya, sesuatu yang diharamkan lalu dibolehkan misalnya, apakah kalian lakukan? Nah, jadi kalau kita lihat apa yang ditanyakan dalam kondisi yang sekarang ini, yang diperintahkan kepada kita adalah bersabar, berdoa, kemudian kita perbaiki dari akar rumput. Perbaiki akidah kita, perbaiki agama kita, perbaiki corak kita memandang Ya, bagaimana akhlak kita harus kita perbaiki, bagaimana pendidikan generasi akan kita perbaiki. Ya, tidak merusak, ya, tidak menebarkan kebencian. Ya, dan kita nasihati, siapa yang bisa kita nasihati dari apa namanya, dari wakil-wakil rakyat itu kita nasihati, kita sampaikan untuk bisa mereka menegakkan dan memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama, memperjuangkan kepentingan rakyat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.